Selamat pagi Pak Gilbert. Silakan. Ya, kita harus terima kasih pada Radio Pas FM ya. Karena kalau kita lihat anggarannya kan besar sekali ya, 27 triliun ya. Tapi pendidikannya belum kelihatan ya. Guru-gurunya pun yang digadang-gadang akan mendapat sertifikat bla bla bla bla bla. Sampai sekarang saya lihat nggak ada loh. Bahkan anak saya sekolah di sekolah swasta ini, gurunya pun tidak qualified ya, sama sekali ya. Apalagi mungkin di daerah Papua atau di daerah terpencil lainnya. Jadi itu dananya kemana? Nah ini harus turun nih, harus dicek oleh BPK atau yang berkompeten KPK lah, apalagi itulah. Ini saya curiga nih, dananya nggak tahu menguap kemana ya. Nah, gitu ya, makasih. Terima kasih kembali Pak Harko, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Saya lebih menitik beratkan bahwa pembangunan yang tidak merata ya. Kan sungguh ironis ya, di mana prestasi Indonesia, murid-muridnya itu kan juara Olimpiade Fisika, Matematika. Tapi kan ironisnya beritanya ini kan bahwa pendidikan nggak ada arah. Jadi yang lebih penting adalah pemerataan. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah kayak sekolah-sekolah swasta Katolik itu sebenarnya nggak ada masalah. Mereka mau pemerintah bikin aturan yang asal-asal, mereka juga cuek aja, mana didengerin gitu kan. Jadi intinya ya, pemerintah dalam pemerataan pendidikan khususnya, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke Papua, Sulawesi, Indonesia Timur yang di daerah Bekasi aja udah kelihatan kan di berita-berita kan kayak sekolahannya udah fit-fitan, satu kelas sampai berapa puluh orang ya, gitu aja. Tapi yang nggak bisa diharapin juga sih, karena Menteri Pendidikannya juga kan hasil daripada politik semuanya. Itu aja. Terima kasih Pak Harko. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi. Silakan Bapak. Kalau soal belajar, saya kira ruang untuk belajar sangat terbuka lebar. Perbaikan terhadap mutu guru memang harus ditingkatkan. Tidak berarti menterinya harus yang selalu bertanggung jawab, menurut saya. Tetapi lebih kepada para panitia itu juga terus mau belajar. Cuman selalu saya kalau dengar, apakah Pak Gilbert ya, kalau memutar di hal apa saja, itu juga terus tidak ada positifnya. Itu pasti, aduh ampun deh, gak enak gitu lah, makasih. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Komunikasi dan pendidikan, menurut saya itu di ada fokus dalam pembelajaran. Itu dimulai sejak dari SD, SMP, tidak hanya dari SMA. Ini sementara ini pendidikan itu banyak sekali mata pelajaran. Pak Heri. Mohon maaf, dikecilkan dulu Pak, monitor radionya Pak, volumenya. Oke, silakan. Jadi banyak sekali pembelajaran, banyak sekali pembelajarannya, sehingga siswa yang telah lulus itu, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa. Kebanyakan begitu yang saya perhatikan. Jadi kalau di saya itu, pendidikan itu, supaya untuk mereka pendidikan, sejak dari SD itu sudah diarahkan anak ini bakatnya kemana, minatnya kemana, gitu Pak. Kalau memang mereka minatkan bisnis, dia langsung masuk SD bisnis. Kalau dia minat untuk jadi ustaz, langsung masuk ke apa itu bidang keustazan, bidang keagamaan. Itu jauh, dan menurut saya jauh lebih baik itu. Kalau memang di anak itu, sementara itu pelajarannya kan banyak sekali. Ada pelajaran IPA, ada IPS, campur semua. Sehingga toh nanti ujungnya setelah mereka terjun ke masyarakat, ilmu yang dia pelajari itu hampir rata-rata nggak kepake, hanya bidang keminatan dia yang dipakai. Terima kasih kembali Pak Hari. Pak Charles, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Saya mau sumbangan ya. Guru-guru sekarang ini mestinya dibuat seperti swasta. Ada pengawasan untuk guru-guru sekarang ini, nggak ada tanggung jawab, dia hanya mau duitnya aja. Terutama guru negeri mestinya ada satu pengawasan gitu. Halo? Iya Pak. Jadi guru negeri itu sekarang kan justru dia tidak ada tanggung jawab. Betul. Ya, seluruh anak sekolah belajar. Sekarang ini kan uang sekolah boleh dikatakan ditiadakan, tapi mereka mengkreasi satu uang untuk mendapatkan uang tambahan. Misalnya sekarang ini kan ada kelas 3. Kelas 3 itu dibuat apalah macam les tambahan. Tapi orang tua disuruh tanda tangan bahwa sukarela gitu untuk menambah pendapatan. Mestinya menurut saya kepala sekolah itu ada pengawasan juga, pengawasan untuk guru, seperti swasta, seperti Katolik gitu ya. Kalau gurunya gak kompeten, dia harus singkirkan. Kalau dulu kan guru itu kan sebagai apa namanya, sebagai pahlawan ya. Kalau saat ini saya kira guru kan pahlawan lagi, dia mau cari duit aja. Saya kira itu aja sih. Terima kasih Pak Chavez. Pak Hadi, anda yang terakhir, silakan Pak Hadi. Ya, selamat pagi. Iya. Ya. Jadi begini Pak. Pak Hadi, sekali lagi mohon dikecilkan monitor radionya Pak, volumenya. Iya. Ya. Jadi begini, mengenai masalah pendidikan di Indonesia memang sangat berat sekali. Ya, saya tahu, saya memang begitu. Jadi mereka ini semua saya tahu, mereka membuat bangunan gedung-gedung, ada gedung sekolah yang mewah, bagus-bagus. Kemudian bayarannya mahal, tapi kualitasnya rendah sekali. Saya anak saya semua sekolahnya di international school semua, tapi saya lihat begitu. Bahasa Inggrisnya kok kamu kayak gini, bahasa ini kok kayak gini, gimana ini kayak gini? Bayangin aja, sekolahnya mahal, bayaran sampai 4 juta satu bulannya. Kemudian uang masuknya udah puluhan juta. Tapi kenapa hasil sampai kayak gini? Nah ini saya kembali sama semoga ini pemerintah bisa melihat bagaimana cara layoutnya. Terima kasih Pak Hadi, baik. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi ya. Komentarnya nih Pak Budi. Ya begini Bu, jadi memang Menteri Pendidikannya ya, yang harus berkualitas, artinya dia efektif gitu dalam menggunakan dana yang 20% tadi. Contoh gitu, ujian nasional tahun 2013 kan jelas-jelas gagal tuh. Itu diapil sendiri oleh Muhammad Poh karena tidak bisa serentak, lalu juga paket 20 itu berantakan ya. Jadi kalau dicek itu tuh di sekolah-sekolah itu jadi muridnya jadi susah, kertasnya tipis, begitu dihapus sobek, ya, terus dia mau ganti nggak ada gantinya, harus ngambil dari kelas lain. Ini benar-benar bukan saya komite sekolah jadi tahu persis. Lalu juga kepala sekolah, guru-guru juga itu malah yang memberikan contekan Bu. Jadi kan mendidik orang untuk cheating, artinya membuat dengan UN itu orang murid-murid diajarin menjadi koruptor, cheating. Terpetakannya, ya, juga sebenarnya tidak kredibel untuk mencetak dan tidak menang tender sebenarnya. Tetap dipilih juga. Berarti kan mendikbudnya sendiri atau Muhammad Mukmini sendiri gagal menjadi menteri untuk memimpin apa namanya, membawa sebuah program. Jadi mau dikasih 20%, 30%, kalau menterinya atau menteri pendidikan tidak kompeten, dia bakal gagal Bu. Jadi masalahnya di menterinya dulu. Dan tentunya untuk UN sebaiknya hasil dibatalkan saja lah, nggak usah pakai UN Bu. Karena sudah ada evaluasi 4 tahun, malah nilai matematika itu malah turun untuk seluruh ya. Indonesia itu menterinya udah tahu baik bahwa penurun ya. Jadi memang sih menterinya. Terima kasih. Baik Pak Budi, terima kasih komentarnya. Kita ke penelpon berikut, Pak Andre, selamat pagi. Ya, Indonesia memang jumlah penduduknya banyak keren dengan Singapura kecil ya. Memang kualitas gurunya ini rendah. Apa rendah? Kenapa rendah? Ini guru ketika ngajar di ruang kelas itu nggak sepenuh hati dia menurunkan ilmunya gitu kepada murid-muridnya. Kadang muridnya dikasih dari halaman sekian sampai halaman sekian belajar, kemudian guru keluar ngopi, itu ini bayarnya guru. Jadi guru ketika ngajar di kelas itu nggak sepenuh hati menerangkan. Jadi anak murid kadang-kadang ada yang masih kebingungan, apalagi bahasa Inggris. Nah ini para guru ini kebanyakan ini menjual ilmunya di luar. Artinya mereka yang ingin membayar khusus, membayar lebih mahal di ruang kelas itu yang mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Ya, paling hanya beberapa murid dalam satu kelas 40 paling yang mengikuti kayak kursus membayar menjual ilmunya kemudian dibeli oleh murid itu ya 10 atau 5 orang. Yang 35 bodoh. ini kebanyakan guru yang masih banyak menjual ilmu jadi di luar untuk mereka yang bersedia membayar biaya kursus yang tinggi. Sedangkan di kelas itu hanya paling 10% dia memberi penerangan apa pelajaran itu untuk murid-muridnya mengerti. Ya di sini kesalahannya para guru di sini, jadi nggak sepenuh hati ketika ngajar di kelas. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Andre. Selamat pagi Bu Catherine. Selamat pagi Bu Dona. Iya, komentar Anda nih. Iya, bicarakan mengenai pendidikan di Indonesia nih. Kalau menurut saya nih untuk saat-saat ini tuh sebenarnya sudah lebih baik ya dibandingkan dengan tahun-tahun yang silam. Karena buktinya seperti di negeri gitu kan ya, pendidikan di sekolah negeri itu terbukti bahwa sudah banyak yang gratis gitu loh. Jadi kalau menurut saya tinggal pengawasan aja. Di mana ada subsidi dari pemerintah itu ada pengawasan bahwa dana-dana yang disubsidi ini pelaporannya baik nggak gitu dari setiap sekolah negeri itu. Jadi supaya dana-dana itu benar-benar dipakai untuk belajar dan mengajar gitu loh, supaya pendidikan ini lebih baik gitu. Nah, mengenai guru-guru gitu, kalau mengenai pendidikan ini lebih baik atau lebih memburuk, nah sekarang guru-guru juga harus diperhatikan gitu. Kehidupan mereka juga, seberapa yang diberikan untuk guru-guru, bagaimana mereka tidak melakukan hal yang istilahnya melanggar dari aturan yang ada, atau mereka mencari tambahan. Kalau tidak terpenuhi, sementara mereka harus mendidik gitu. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan supaya tidak ada lagi yang seperti halnya saya masih perhatikan juga ada di media ya, itu mereka masih juga mengadakan demo gitu. Nah itu kan dari pemerintah juga gitu. Guru-guru juga mereka juga hanya manusia yang punya hati juga untuk mendidik gitu. Jadi mereka juga harus terpenuhi kebutuhan mereka juga sebagai guru gitu, pahlawan tanpa jasa gitu. Iya. Itu aja Bu Dona. Baik. Terima kasih Bu Catherine. Kita ke penelpon berikut, penelpon terakhir ya. Pak Indra, selamat pagi. Pagi, mau komentar aja. Silakan. Tentang pendidikan. Kalau saya rasa untuk penelitian pendidikan sih dari tingkat yang masih sekolah dasar, mungkin jumlah mata pelajarannya bisa dikurangi supaya lebih fokus. Satu. Lalu untuk pendidikan tinggi, menurut saya itu dengan anggaran departemen sudah 20%, sebaiknya ada yang namanya kredit buat mahasiswa yang jaminannya nanti ijazah mereka. Itu saya rasa kuncinya di situ. Kalau misalkan dikasih kredit kan mereka bisa meningkatkan standar. Sekarang pekerja Indonesia banyak kan tamatan SD. Suatu saat kalau itu berfungsi mungkin bisa lebih baik. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Indra. Dan...